Jerry Mahesa Adela Adela Adela. Selamat malam pacar. Spesial buat anak-anak kita goyang lagi yuk. Sonia hanyalah diriku yang selalu pacar asik la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la kita goyang lagi yo. Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau bagi bulu matamu, melindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu, yang mengapa kecantikanmu Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia. Hanya kepadamu Adela, pacar-pacar Nugro, kita goyang lagi yuk. Saya buat anak-anak semuanya, buat para mas, buat mas-masku, juga buat para sahabat-sahabat, kita goyang lagi yuk. Asik, asik. Yo. Terima kasih mas bos. Awas.